Mitra bisnis, pengedar narkoba adalah yang paling berdosa menghancurkan masyarakat. Namun selama ini terpidana kasus narkoba terkesan mendapat perlakuan istimewa. Penyelundup narkoba asal Australia, Shempel Corby, diberi keringanan hukuman oleh Presiden SBY sebanyak 5 tahun dari vonis 20 tahun penjara. Mahkamah Agung menganulir hukuman mati pemilik pabrik ekstasi di Surabaya dan seorang penyelundup heroin asal Nigeria. Dan yang terbaru, Presiden SBY memberi keringanan 2 terpidana mati kasus narkoba menjadi hukuman seumur hidup. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ranto Simanjuntak. Pak Ranto, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya, kalau kita bicara kepada penegakan hukum mengenai pemberantasan narkoba, ya sekali lagi kita harusnya semua masyarakat mengatakan tindakan pemberian gerasi atau pengampunan yang diberikan oleh presiden maupun putusan hakim yang mencederai hukum itu adalah kita harus tentangkan gitu, atau kita anggap itu adalah putusan yang tidak mempunyai semangat dalam pemberantasan narkoba. Nah, tapi kalau kembali lagi kepada prosedur hukum atau ketentuan hukum, setiap putusan yang telah dimohonkan kepada presiden itu memang ada hak yang dimiliki oleh presiden. Nah, kalau ditanya apakah itu sesuai dengan ketentuan hukum enggak? Ya, kalau ketentuan hukum ditanya ya pasti sesuai, karena gerasi itu adalah yang memberikan adalah presiden kan gitu. Nah, cuman kalau kelihatan tidak sesuai dengan semangat untuk pemberantasan peredaran narkoba dan memberikan efek jera, ya itu tidak jadi tidak pantas gitu. Sementara kepala negara yang mengetahui kalau itu adalah musuh bersama yang harus diperangi, ya kembali lagi keputusan pemberian gerasi itu kita menjadi anggap sangat mencederai keadilan. Itu kalau dari pemikiran saya, Mas. Tapi kalau dari sisi ketentuan hukum, kembali lagi, itu bisa karena presiden lah yang mempunyai hak pemberian gerasi. Harusnya presiden mikir ini pantas tidak, layak tidak diberikan, kan gitu. Sementara korbannya sudah begitu banyak, kan gitu. Lalu Pak, Menkumham menjelaskan, gerasi yang diberikan presiden kepada salah satu terpidana kasus narkoba dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, di mana orang tersebut ternyata adalah seorang PNS rendahan yang terbujuk menjadi kurir narkoba ke luar negeri. Selain itu, sewaktu ditangkap pada tahun 2000 lalu, ia mempunyai anak berusia 3 tahun dan istri yang bekerja sebagai guru SMP. Bagaimana Bapak menilainya? Kalau kita bicara dari sisi hukum, hukum itu tidak mengenal yang namanya latar belakang. Siapapun itu hukumnya harusnya sama, penerapannya harusnya sama. Jadi tidak ada alasan eksklusif atau yang bisa mendasarkan bahwa suatu pertimbangan itu diberikan pantas untuk dia gitu. Pertanyaannya, apakah itu juga diberikan bagi pihak-pihak lain juga? Kan gitu, apakah cuma hanya kepada dia doang yang mengatakan punya anak? Saya rasa ada beberapa kasus lain juga yang mendapatkan hukuman mati atau seumur hidup tidak mendapatkan pengurangan atau gerasi dari presiden, walaupun anaknya juga pun masih kecil atau anaknya ini. Itu pun tidak boleh, kan gitu. Kita bicara kepada semangatnya. Presiden ini sebenarnya tahu tidak ini permasalahan sudah seperti kita bilang tadi, permasalahan extraordinary tadi, kan gitu. Yang ada adalah sekarang sebagai pimpinan, pemberian itu kalau dari sisi kacamata hukum jadi tidak benar gitu, atau tidak sama dalam menerapkan hukum. Itu aja Mas, kalau kita lihat dari sisi hukumnya, tidak konsisten. Karena juga ada satu putusan yang dibuat oleh Hakim Agung Imron Nawawi kemarin, membuat putusan 15 tahun padahal dia di putusan kasasi seumur hidup, itu pun sangat tidak masuk akal dan mencederai hukum ya. Minimal harusnya dia kembali kepada putusan, kalaupun dia mau pertimbangkan itu seumur hidup, bukan kembali ke hukuman tingkat pengadilan negeri 15 tahun itu gitu. Itu yang sangat tidak masuk akal. Di hukuman tingkat pengadilan negeri dia dihukum 15 tahun. Di pengadilan tinggi dia dihukum 18 tahun. Di tingkat kasasi dia dihukum mati. Di tingkat PK, dia tiba-tiba kembali lagi keputusannya ke tingkat PN. Dengan alasan pertimbangan hukuman mati bertentangan dengan HAM. Inilah yang kita bilang ini mencederai hukum. Apakah di hukuman lain tidak ada yang namanya hukuman mati? Pertanyaannya. Hukuman mati itu sudah berlaku dan sudah dilaksanakan. Kok sekarang bisa ada putusan yang mengatakan hukuman mati bertentangan dengan HAM? Nah, inilah yang tidak disadari para hakim-hakim agung itu, bagaimana membuat konsisten suatu hukum gitu. Demikian pengacara Ranto Simanjuntak. Saya Wendy Lim.